masih di lalu lintas keramaian kota Jakarta, muncul semangat yang indah ketika busway menyapa warga. Dari jalur khusus, bus yang khusus, kecepatan yang khusus, serba khusus karena dapat perlakuan khusus. Yang lain boleh macet, busway tidak. Yang lain boleh berdesak sekalipun membayar pajak, busway mendapatkan prioritas pertama dan utama atas nama kelancaran jalan. Hasil yang dihasilkannya sungguh berbeda. Busway ternyata lama juga. Suka tak suka, ia harus beradu dan berebut dengan mereka yang tak tahan berlambat-lambat di jalur yang semakin lambat. Menerobos masuk jalur busway, sesaat tetapi bisa cepat, nikmat rasanya. Lepas dari macetnya jalan yang menimbulkan stres yang luar biasa. Ya, busway ternyata juga ada sisi-sisi yang menggelisahkan di sana. Busway ternyata kurang ramah. Manusia di dalamnya pun juga tak ramah. Ibu-ibu tua seringkali harus berdiri, berpegang erat supaya tak terbanting. Busway seringkali cepat berjalan, cepat pula berhenti, tersentak, mengejutkan, menciptakan goyangan. Nah, ibu-ibu tua yang berpegangan tangan tentu harus hati-hati jika tak ingin terlempar. Tetapi pria-pria muda pura-pura tidak tahu, tetap duduk dengan tenang di kursi, melipat kaki, membuang pandangan keluar sana. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Ia lupa ia punya ibu, dan ia lupa wanita lah yang melahirkannya. Ia lupa dan tak lagi mampu menghargainya. Sungguh menyedihkan perilaku ini. Dan yang menyedihkan, itu terjadi di busway yang khusus, punya jalan khusus, mestinya punya pelayanan khusus. Tetapi rupa-rupanya tak semua kebagian tempat duduk di sana, sehingga tak sedikit ibu-ibu tua harus berjuang supaya ia tak mendapat celaka di tempat yang khusus itu. Semoga busway memberikan pelayanan yang baik bagi ibu tua dan anda-anda, anak muda atau yang bernama pria. Sadarilah, wanita yang melahirkan anda memerlukan tempat anda. Kalau anda pemenang, berikan kursimu. Tapi kalau anda pecundang, silakan duduk hingga tiba di tujuanmu. Bersama saya, Bigman Sirait.